ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا ومحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. يا ربنا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. Kita lanjutkan kajian poin-poin ini. Kenapa sama jelas gak suara kajian poin-poin sekarang berkaitan dengan sabatul mu'min indal maut, yaitu keteguhan orang mu'min ketika menghadapi kematian. Surah syahadat dan tauhid. Baik, kita baca dulu untuk siang hari ini. Insyaallah 3 paragraf kita bahas. Halaman 131. Terjemahannya dulu kita baca supaya lebih paham. Syahadat atau kesaksian ketika menghadapi kematian, bahwasanya la ilaha illallah berpengaruh besar dalam menghapus dan menguburkan dosa-dosa hamba. Sebab kesaksian ketika masa menjelang kematian ini terlahir dari seorang hamba yang memiliki keyakinan, meyakininya, serta mengilmui makna yang terkandung di dalamnya. Ia muncul setelah semua dorongan syahwat mati dan kejahatan nafsu tunduk. Meski sebelumnya nafsu itu membangkang dan durhaka, nafsu itu kini patuh setelah sempat berpaling, lantas menjadi hina setelah kepongahannya sirna. Ketika itu ketamakan hamba terhadap dunia dan segala keindahannya juga terlepas darinya. Ia tunduk serendah-rendahnya di hadapan Rabb, pencipta dan penguasa yang hak, dalam keadaan sangat membutuhkan pengampunan dan rahmat-Nya. Melalui syahadat ini, tauhid hamba menjadi bersih karena pintu-pintu kesyirikan dan hal-hal yang merusak tauhidnya telah terlepas darinya, sehingga segala pertentangan batin yang menggoyahkan tauhidnya selama ini hilang darinya. Dengan kemurnian tauhid ini, keinginannya hanya terfokus pada Allah, pada zat yang diyakini akan ia datangi kelak, dan sebagai satu-satunya ia akan kembali padanya. Karena itulah hamba tersebut lalu menghadapkan wajah di hadapan Allah dengan hati, ruh dan asanya, dan menyerahkan dirinya secara zahir dan batin kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan kalimat ini pula lahir dan batinnya menjadi sama. Kita berbicara sekarang sedikit tentang la ilaha illallah. Ya. Kata Nabi SAW, laqtinu mautakum la ilaha illallah. Talqinkan berarti diktekan mautakum, orang mati di antara kalian, yaitu orang yang akan mati dengan la ilaha illallah sebelum ia benar-benar mati. Bisa ada minta tolong ini yang putih ya. Kaitkan ke buat anak, kemudian masukkan ke USB situ. Siapa di antara ini? Siapapun terserah. Kalau serbutan. Padahal enggak ada yang mau. Okay. Dicabut itu ya. Cabut. Okay. Oke, masuk. Nah, sedikit kita berbicara tentang la ilaha illallah. Satu dari dua kalimat syahadat. Seseorang bertanya, dan mungkin kalau misalnya antum bertanya kepada anak pribadi, kenapa antum mengajar tiap hari misalnya? Mengajar kajian kitab dan di sini, di situ, di sini. Bagaimana kuncinya kok dengan izin Allah? Kok bisa sampai sekarang alhamdulillah masih istiqomah dengan banyaknya rutinitas, bahkan tidak hanya mengajar saja dengan adanya kegiatan lain. Apa kuncinya? Kuncinya itu dua kalimat syahadat. Kalau Anda jawab, kuncinya itu untuk merenungi dua kalimat syahadat. Itu aja. Itu dengan doa-doa lain dan dengan sedekah dan dengan dekat dengan orang tua juga. Tapi dari semua itu kuncinya itu adalah mentadaburi asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Itu ketika ada seseorang bertanya kepada anak mengenai mengapa kok bisa alhamdulillah dalam 3 tahun terakhir ini masih istiqomah mengajar dengan format yang alhamdulillah lebih baik dari sebelumnya. Itu kuncinya la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Kenapa begitu? Karena amalan ini tentu harus dengan keikhlasan, dan apa yang kita sampaikan tidak boleh lepas dari apa yang Rasul sampaikan. Ketika untuk mengajar tafsir, ingatlah ilaha illallah. Ketika untuk mengajar kitab-kitab hadis, Muhammad Rasulullah. Ketika untuk mengajar tazkiyatun nufus seperti ini, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ketika untuk mengajar fikih, tetap ini Muhammad Rasulullah sebagai panutan dan ikhlasnya lillahi ta'ala. Tidak bakal keluar dari itu semua. Bahkan mengajar bahasa Arab, untuk niat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Karena semua dari ini adalah ibadah. Kalau seseorang beribadah li ajlin nas, orang mencari pandangan manusia atau dompet-dompet manusia atau domair hati manusia, maka enggak akan bertahan lama. Enggak akan bertahan lama dan insyaallah akan bubar. Walaupun bertahan lama itu istidraj, ya. Dan kita memohon kepada Allah tidak dihukum dengan itu. Baik anak, terlebih anak pribadi, juga kita semua. Kita baca dari kertasnya, Arabiknya, li syahadati an la ilaha illallah 'indal mauti ta'thirun 'azimun fi takfiri sayyiati wa ihbatiha. Li syahadati an la ilaha illallah 'indal maut, 'indal mauti ta'thirun 'azimun fi takfiri sayyiati wa ihbatiha. Li syahadati an la ilaha illallah. Untuk syahadat la ilaha illallah, yaitu syahadat dan kesaksian bahwa saya la ilaha illallah, indal maut, di kematian, ketika mati, ketika mau menghadapi kematian, kalau antum melihat seseorang akan mati, manusia akan mati, bagaimana dia berusaha bersyahadat la ilaha illallah, itu indal maut, ketika mati itu memiliki ta'thir azim, ta'thir efek, ya, efek dampak, memiliki efek dan dampak dan pengaruh azim yang besar sekali. Ya, jadi la ilaha illallah menjelang kematian itu ada efek besar dalam takfir as-sayyiat dan ihbat as-sayyiat. Takfir as-sayyiat, takfir dari kata kufur, penutupan, menutup sayyiat, dan ihbat menggugurkan sayyiat tersebut. Jadi tidak sekadar ditutup, melainkan ihbat. Wa habita ma sana'u. Ini apa? Gugur apa yang mereka perbuat. Ihbat, pengguguran benar-benar sampai rontok semua dosa tidak terbekas. Tidak hanya sekadar tertutup, karena bisanya tertutup namun nanti kebuka. Tapi kalau sudah ihbat, setelah takfir ditutup kemudian dirontokkan semua itu. Kenapa kok orang yang mau mati kemudian ditalqin la ilaha illallah kemudian berhasil mengucapkannya, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan takfir sayyiat dan juga ihbat as-sayyiat? Karena itulah cerminan dia bagaimana hidupnya sebelumnya. Inna ma a'malu bil khawatim, sahih. Tetapi perjalanan hidup itu menentukan khotimahnya dia. Perjalanan hidup dia, sirahnya dia, bagaimana dia berjalan, proses itu menunjukkan hasil. Proses itu berpengaruh terhadap hasil. Ya. Dan hasil dari kita semua belum tentu terketahui di akhiran hayat kita, belum tentu. Oleh karena itu kita tidak bisa menjudge seseorang sebagai syahid begitu saja, atau sebagai ahli maksiat neraka begitu saja, karena hasil itu nanti akan ada di yaumiddin, di yaumil hisab. Di situ ditentukan. Walaupun mungkin ya, mungkin tercermin di akhir hayat sahih, tercermin di proses kehidupan sahih, tercermin di azab kubur, tetapi tetap kita serahkan hasil itu nanti di yaumil hisab. Jadi li syahadati an la ilaha illallah ta'thirun 'azimun fi takfir sayyiat wa ihbat wa ihbatiha. Kemudian li'annaha syahadatun min 'abdin muqinin biha 'arifin bimadmuniha. Jadi li'annaha syahadatun min 'abdin muqinin biha 'arifin biha. Karena la ilaha illallah ketika menjelang kematian, li'annaha karena dia itu adalah syahadatun, ya, dia adalah kesaksian min abdin dari seorang hamba mukinin biha yang yakin dengannya. Yakin itu derajat ilmu, bahkan setinggi-tingginya ilmu itu sampai ke keyakinan. Ilmu yang tidak sampai ke sini, keyakinan, itu sebatas ilmu lisan atau ilmu pikiran, nah, selesai. Tapi ilmu yang sampai ke keyakinan, akidah, itu beda, beda aura. Jadi syahadat di akhir hayat menjelang kematian itu syahadatun min 'abdin muqinin biha, 'abd yang mungkin, yang yakin dengan syahadat tersebut. Yakin itu enggak mungkin ada kecuali setelah adanya pengetahuan tentangnya. Dan pengetahuan tentangnya tidak mungkin ada kecuali dia telah mempelajarinya. Dan pelajaran itu tidak hanya bersifat tekstual atau hafalan, tapi terkadang pelajaran itu dari eksperimen dan experience. Makanya experience itu diterjemahkan di Indonesia apa? Pengalaman. Pengalaman dari kata pengalaman, alam, alam, ain, lam, mim, ilmu. Experience best teacher, karena pengalaman adalah ilmu. Ya. Orang yang mengalami, itu orang yang mengilmui, yang ditahu. Makanya tanyakanlah kepada orang yang telah melakukan tajribah. Karena dia punya experience dalam hal tersebut. Ya. Jadi, muqinin biha arifin bimadmuniha. Dia meyakini dengan la ilaha illallah Rasul, yakin benar-benar, dan dia arif. Arif mengetahui. Kalau bahasa tasawuf, bahasa sufi, biasanya arif yang digunakan sebagian oleh Nukhayyim di kitab, seringkali di kitab Ad-Dawa, seringkali di kitab, terutama di kitab Madarijus Salikin. Arif itu arif derajat yang tinggi. Makanya banyak orang namanya arif. Ya. Ya. Arifin bimadmuniha, yaitu yang arif, mengerti. Mengerti dengan apa? Bimadmuniha, madmun. Madmun artinya adalah yang terjamin. Maksudnya terjamin apa? Antum tahu domain, domain. Ketika disebut domain, itu berarti ada furu'nya, dia yang terjamin. Dari kata domina, doman, jaminan. Jaminan dari kata domin. Nah, kita sebut jaminan berarti ada komposisinya. Nah, arifun bimadmuniha, mengetahui komposisi furu'-furu'nya la ilaha illallah. Walaupun mungkin enggak secara tekstual dia bisa menceritakan itu, tetapi secara keilmuan dia benar-benar yakin dan merasakan adanya domain dalam la ilaha illallah. Karena lafal la ilaha illallah jika disanubarikan itu bisa tercerminkan di seluruh aspek kehidupan. Jangan kira fikih, ibadah berkaitan dengan la ilaha illallah. Dan juga fikih muamalah berkaitan dengan la ilaha illallah. Nikah pun berkaitan dengan la ilaha illallah. Dan kita pernah belajar bahwa saya barang siapa yang tidak boleh bagi kita untuk mencintai seseorang hanya karena zatnya, tapi karena la ilaha illallah. Ya, kalau misalnya antum mencintai, insya Allah kita semua mencintai seseorang karena Allah, baik itu istri, saudara, atau tetangga karena Allah, maka tidak akan menzalimi dia. Kalaupun kita pernah menzalimi dia, itu karena kesalahan kita, kemudian kita akan berusaha memperbaiki kezaliman tersebut dengan kebaikan. Ya, wa tsbiri sayyatul hasanah. Tampungan, insyaallah. Jadi orang yang tadi menjelang wafatnya bisa menerapkan la ilaha illallah di lisannya, itu mencerminkan apa? Mencerminkan dia seorang hamba pertama. Dia tersifati benar-benar seorang hamba. Kedua, dia memiliki sifat keyakinan. Ketiga, dia memiliki sifat pengetahuan dengan cabang-cabangnya. Baik. Maka ketika dalam kondisi tersebut, qad matat minhu syahwat wa lanat nafsuhu al-mutamarridatu. Ya, jadi ada yang mati dan ada yang melemah. Ada yang mati dan ada yang melemah. Qad lanat. Apa? Qad matat minhu syahwat. Jadi qad matat, telah mati. Ya. Minhu, darinya, asyahawat. Minhu minul abd. Ya. Telah mati dari hamba tersebut apa? Syahwat. Orang mau mati gak mikirin syahwat. Gimana orang mati mikirin syahwat? Orang mau mati sekaratul maut, gak bakal mikirin syahwat. Iya, karena iya maladzat dunia, orang yang mati dengan la ilaha illallah, dia gak bakal mikirin, gak bakal mikirin, dia bakal keingat Allah. Kalau misalnya pernah menyaksikan, tidak ada ucapan bersifat duniawi dari orang yang mau mati fisabilillah ini. Gak ada. Ya. Karena ketika itu syahwat itu mati. Mati maksudnya non-aktif kan? Non-aktif. Yang ada adalah rohbah ilallah. Qad matat minhu syahwat walanat nafsuhu. Ya kan? Walanat nafsuhu al-mutamarriyah. Lanat itu lain, artinya melemah, melembut. Nafsuhu, nafs jiwanya. Jadi kita tuh punya badan, punya nafs, punya ruh. Ya kan? Komposisi kita itu ada tiga dimensi. Ada dimensi badan bersifat fisik. Dan ada dimensi dua, yaitu ma'nawi dia. Yaitu dia ruh atau nafs. Ruh ini dia bersifat memang jism. Ruh itu jasmani, jism. Tetapi jism yang latif, yang lembut. Ruh seperti jin, ruh. Dan juga yang ketiga ada nafs. Nafs inilah jiwa. Inilah yang berpikir. Ruh tanpa nafs itu enggak bisa berpikir. Allah modalkan ada ruh dan ada nafsnya. Jiwanya, keinginannya apa, maunya apa, itu nafs. Nah, jadi ada tiga. Kita punya badan, ruh, dan nafs. Ya, baik. Dan nafs itu di situ berisikan apa? Keinginan-keinginan. Atau sebagian ulama sebenarnya menyamakan nafs itu ruh, ruh itu nafs. Bagaimanapun ya kita diferensiasikan sedikit. Nafs, ya, yang tadinya dia mutamarridah. Mutamarrida itu liar. Tamarrad itu benar-benar kacau, apa namanya? Bebal, membangkang. Makanya dalam hadis di bulan Ramadan itu wasul silat syayatin. Dalam riwayat Ahmad, marodatu syayatin. Syaitan yang marodah. Itu setan yang versi, setan kan berapa tingkat, ada setan versi berapa versi, macam-macam. Maksudnya berapa versi, darajat tingkatan. Ada yang marodah. Marodah ini kumpulan setan yang memang dia Dia yang bebal, bebal banget. Dia ajak masuk Islam, gak mau, gak bakal mau. Tapi ada setan yang levelnya gak seberapa. Dia ajak masuk Islam, mau-mau aja. Ada yang kayak gitu. Nah itu bukan marodah. Yang seperti itu ada di bulan Ramadan, godain. Baik, nafsi yang mutamarida itu jiwa yang liar, ya, membangkang. Nah ketika menjelang kematian, jiwa itu mulai hening, tenang, layin. Sebagaimana antum tidak akan bisa tidur ketika jiwa antum sedang goncang. Dan ketika seseorang yang jiwanya liar itu ketika dia sakit, dia akan melunak. Dan mungkin kembali ke Allah Ta'ala. Ketika dia tahu sebentar lagi mati, dia mulai lebih melunak lagi. Tiap-tiap kita itu punya jiwa yang seperti ini. Ada. Kita punya jiwa yang seperti kadang-kadang. Tergantung lingkungan, pengaruh, bacaan, pikiran. Wan qadat ba'da ibaiha wasti'sa'iha. Dan inqadat artinya berqiyadah, berinqiyad, yaitu tunduk patuh. Dan patuh ba'da ibaiha. Iba abayu abi iba, abayu bi iba. Atau bisa juga abaya'ba. Yang lebih tepat abaya'ba iba. Artinya kullu ummati dakhala jannata illa man aba. Setiap umatku masuk surga kecuali yang menolak. Ba'da ibaiha berarti ba'da penolakannya, setelah menolak, setelah berpalingnya dia, kemudian inqiyad, taat. Tadinya berpaling, tapi menjelang matinya dia baru taat. Dia belum mati, tapi menjelang matinya. Wasti'sa'iha, dan sama seperti istisa, itu membangkang, berpaling. Wa aqbalat ba'da iradiha, aqbalat, dan jiwanya ini inqadat juga, aqbalat ini kembali ke nafs, ya, aqbalat ba'da iradin nafs, tadi inqadat an nafs ba'da iba'in nafs wasti'sa'in nafs wa aqbalat in nafs ba'da iradin nafs, dan aqbalat menerima, jiwa itu mulai menerima setelah i'rad, berpalingnya jiwa itu. Wa dhallat ba'da 'izziha, dan dhallat dhalil melembut, melunak, dhalil merendah, ba'da 'izziha setelah merasa perkasaannya sebelumnya. Di sini gimana? Ya, kepongahannya hilang, ya. Ini bahasanya beda. Baik. Itu keadaan-keadaan ketika menjelang kematian. Masih lagi ada keadaan-keadaan yang dijabarkan oleh Ibnu Qayyim al-Jauzi. Wa kharaja minha hirsan 'ala ad-dunya wa fuduliha. Wa kharaja minha, kharaja minan nafs. Keluar dari jiwa dia. Seperti yang bilang, jiwa itu tersimpan di dalamnya khazanah keinginan. Keluar darinya hirsan 'ala dunya wa fuduliha. Hirs apa arti hirs? Hirs itu lebih dari irodah. Dia tercipta dari irodah, namun dia lebih pekat, lebih kuat dari irodah. Hasrat benar-benar. Hirs. Maka kata Nabi SAW, ihris 'ala ma yanfa'uk. Nabi SAW enggak mengatakan arif, berkeinginanlah, enggak, tapi ihris. Ihris itu berarti harus punya hamas kuat. Ala ma yanfa'u, atas apa yang memberikan kamu manfaat. Jadi enggak sekedar enggak, tapi harus gitu. Iya. Sesuatu yang bermanfaat bagimu, apa misalnya? Mendulang pahala puasa atau mengaji atau hal lain. Lakukan benar-benar dengan adanya hirs, keinginan yang kuat. Karena kalau misalnya sekadar keinginan semata, itu timah nilainya itu sedikit. Yang nilainya sedikit, akarnya kuat, cepat hilang. Tapi kalau sudah sampai ke ditumbuhkan dengan pupuk hirs sampai kuat, maka dia tidak akan mudah goyah ketika diterjang badai, disapa ombak. Ya. Sebagaimana kalau antum pengen menjadi, jangan jadilah rerumputan atau ilalang. Karena rerumputan itu nasibnya diinjak. Ya. Kemudian akarnya pun tak seberapa kuat. Namun banyak, tapi enggak seberapa. Dan bagi sebagian petani mengganggu dan dicabut. Tapi jadilah seperti pohon. Terutama laki-laki ya. Jadilah seperti pohon, dia kuat dengan hirsnya dia. Dia punya akar yang kuat menjalar kemana-mana dan bermanfaat. Dan kemudian dia memiliki dedaunan dan ranting yang banyak. Dan mereka semua kuat. Dedaunan tersebut juga bermanfaat. Kemudian buah-buahannya bermanfaat. Kemudian besarnya dan megahnya dirinya itu bermanfaat buat naungan. Dan tinggal di dirinya itu banyak sekali hewan. Manusia banyak menaung padanya. Pohon yang besar. Dan jika pun kelak dia mati. Dia mati bukan karena dia bunuh diri. Ya kan? Dia pohon yang besar itu tidak akan mati kecuali karena ditebang. Atau di pohonnya ada unsur yang lain, bukan dari dirinya yang mematikan dirinya. Dia mati bukan karena sebab dirinya, tapi karena ditebangkan atau dibakar atau dicabut, dan dicabut pun susah. Ya, pohon besar. Bahkan bukan hanya manusia atau binatang, itu juga jin yang tinggal di sana. Ya, sampai ada yang digergaji pakai mesin berkali-kali enggak bisa. Kayak ada suara di atas ketawa-tawa, ya. Terus minta apa? Minta tumbal, minta apa? Kemudian dituruti, ya, tambah bodoh dirinya. Nah, dinau pohon besar dengan adanya hirs untuk terus menjadi besar. Dan pohon besar tidaklah mungkin menjadi besar kecuali dulunya kecil. Sebagaimana 1 juta tidak akan menjadi tanpa 100 perak. Ya kan? Nih, jadi enggak ada yang namanya kabir atau kibar kecuali pasti dulunya merasakan saghir atau sighar. Ya. Oleh karena itu barang siapa yang meremehkan saghir yang akan menjadi kibar, kabir, maka nanti lihat ketika menjadi kabir, yang saghir tetaplah saghir. Maka jangan pernah meremehkan pemuda misalnya. Supaya melihat misalnya pemuda kaum muslimin. Kita secara harfiah mungkin tidak meremehkan, tapi secara tingkah kita tuh meremehkan. Bagaimana kok bisa orang tua meremehkan anak muda? Dengan cara tidak memberi kasih sayang dan tidak iba sama masa depan mereka. Itu cara meremehkan anak muda. Ya. Banyak orang tua atau kabir atau kabair atau apa yang besar-besar itu melihat anak muda dengan hanya, aduh anak muda sekarang. Ini salah melihat kayak gini. Gimana caranya itu yang dibutuhkan, bukan sekadar menilai. Gimana caranya? Gimana caranya kita bangkitin semampunya? Kalau tidak ada solusi, cuman hanya menilai, itu berarti meremehkan, merendahkan. Sementara anak-anak muda sekarang sebenarnya, Masya Allah ya, mereka butuh, mereka sedang dalam keadaan orang yang seperti mencari alamat, namun tidak tahu daerah mana yang harus tuju. Bayangkan kalau kita mengerti tujuan, misal kita udah kabir, mengerti tujuan, tapi kemudian melihat ini ada orang pendatang baru ataupun anak muda, dia ada alamatnya tapi nggak tahu harus naik bis apa. Apakah kemudian kita sebagai senior kita nunggu aja sampai dia ke kita? Ayo sini, nunggu. Kapan dia sini? Kalau dia nggak mau sini kita jelek-jelekin dia. Ini lihatnya anak muda nih, belagu banget dia. Apa kayak gitu tinggal orang besar? Nunggu gitu. Atau mau jadi orang besar yang menaungi? Ah, apaan sih? Gini. Tunjukkan. Gitu caranya. Ya kalau misalnya antum senior di kemahasiswaan. Antum semester 7. Apakah mau dengan sistem pelonco, sistem maunya jadi bos? Dianggap sebagai senior. Lihat anak-anak ini. Lihat nih, anak-anak baru di semester 1 kuliah di kampus. Alah, ladanya. Terus habis itu bisa apa sih dia? Paling dia mau ke fakultas ini paling kesesat dulu di mana gitu. Kenapa enggak datengin? Mau ke mana? Oh, saya mau ke sini tapi enggak tahu jalan ini, jalannya sih. Mana yang lebih enak? Apakah karena sudah senior kemudian biarin dia jalan? Ah, dia nggak pernah ke saya. Ya kan? Apakah kayak gitu? Jadilah pohon yang besar menaungi benar-benar, karena dia tidak akan mati kecuali bukan faktor dirinya. Dia tidak akan membunuh dirinya, tapi karena selainnya, mungkin karena hasad pengen menumbangkan dia. Baik, keluar darinya hasrat, keinginan, hirsan ala dunia, untuk dunia. Wa fuduliha, dan ekstra-ekstra dari dunia plus-plusnya. Ada gak orang mau mati kemudian ingat dunia benar-benar? Nah, kalau ulama sebelum menjelang kematiannya ada yang mereka masih meroja ilmu, ya, tentang ilmu waris, bahkan bertanya kepada pengunjungnya, apa definisi ini? Ada kalau bentar lagi mati, bentar lagi udah mau sekarat, ada ulama seperti itu. Wastakhaddat baina yaday rabbiha wa fatiriha wa maulaha al-haq azallu ma azalla ma kanat lahu. Diterjemahkan di sini istaghadzat, ia tunduk, istaghadzat, ia tunduk serendah-rendahnya di hadapan Rabbnya, baina yaday, yaitu di hadapan Rabbnya, rabbiha, Rabbnya, fatiriha, penciptanya, wa maulaha, malik, penguasanya, al-haq, yang hak, dalam keadaan sangat membutuhkan pengampunan dan rahmatnya. Itu ketika menjelang kematian. Wa tajarrada minha at-tauhid bin qita'i asbab asy-syirk wa tahaqquqi butlanihi. Melalui syahadat ini, tauhid hamba menjadi mutajarridah, bersih, berlepas. Dengan cara apa? Dengan cara inqita', dan dengan cara tahaqquq. Dengan cara inqita', sepahamana, dengan cara inqita' dan dengan cara tahaqquq. Inqita', sebab-sebab syirik. Dia memutus jalur-jalur kesyirikan. Dan dia mentahaqquq, mentahqiqkan, mengetahui benar-benar kebatilan syirik. Tauhid itu tidak akan didapat kecuali dengan mengenyahkan jalur-jalur kesyirikan. Oleh karena itu dalam kajian, ceramah atau pertemuan, mulailah dengan menyebut asma Allah. Ya, khutbah hajah yang di dalam terkandung banyak sekali tauhid. Untuk apa? Untuk mengenyahkan asbab asyirik. Ya, alhamdulillah, nahmadu wa nasta'inuhu, dan seterusnya. Ya. Oleh karena itu ketika antum menghadapi musibah atau ujian, atau antum yang belum nikah, datang ke rumah mertua, misalnya calon mertua, belum jadi mertua, kalau belum tentu diterima, datang ke calon mertua, ya. Dua hal, in qati', ya, iqta' asbab asyirk, dan haqqiq butlan asyirk, yaitu putuskan sebab-sebab kesyirikan dan benar-benar antum ketahui kebatilan syirik dalam hal ini. Maksudnya gantungkan langsung pada Allah. Oh masya Allah, iya benar. Iya benar juga masya Allah. Ya. Hadapi benar-benar gitu kan. Gak usah takut, ngapain takut. Ya misalnya calon mertua ini serem gitu kan. Iya, melihatnya itu kayak melihat pohon beringin gitu, angker gitu. Serem banget. Ternyata enggak seperti yang dideskripsikan oleh calon. Wah, bapak saya ini, wah, ramah, baik, sopan, kata ramainya, wong Jawa, enak, gitu loh ngomongnya. Pas dilihat, besar, tinggi, hitam, jenggotnya buah. Jangan takut. Tapi kembalikan kepada Allah. Katakan bismillah. Bismillah. Benar-benar, ya Allah kendalikanlah saya baik sebaik-baiknya. Iya. Jadi enggak ada tuh main gigil-gigilan. Enggak ada. Ya bro ya, enggak ada kayak gitu. Insyaallah ya semuanya. Enggak ada main gigil takut, dingin, keringat, enggak ada itu. Enggak ada itu, nyahkan dari kamus antum. Beneran? Yang ada di kamus itu bukan tauhid, tawakal, ya, itu yang di kamus. Pas datang, assalamualaikum. Udah. Waalaikumsalam. Atau sebelumnya telepon dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bisa bicara dengan saya sendiri, ya. Bisa bicara dengan Pak ini, gitu kan? Berani aja. Atau hal-hal lain. Jadi nggak ada yang ditakuti, ya. Nggak ada yang perlu ditakuti. Seseorang misalnya mau ceramah, ketika melihat banyaknya hadirin, ketika dia menggantungkan kepada Allah, ya Allah, a'inni, ya mu'in a'inni, bantu saya Allah. Kalau dia hakka tawakkulihnya kepada Allah, bakal Allah bantu. Tiba-tiba jadi, alhamdulillah. Dan ingat orang yang bertawakal dan bertauhid, insya Allah dia kelihatan di kalimatnya, di nafas, aturan nafasnya itu kelihatan insya Allah. Jadi memang perasaan hati tergantung itu akan membuat anggota tubuh itu terpengaruh. Ya, sebagaimana ketika antum cinta dengan polisi. Ya, melihat ada polisi lagi razia ngumpul, selalu ada rasa. Antum ini, bagaimana? Tenang gak? Tenang aja. Iya, ada rasa di situ. Karena antum menggantungkan itu dengan ketidakpunyaan SIM atau pelanggaran lainnya, ya kan? Tapi kita katakan bismillah. Karena enggak ada pelanggaran, ya enggak masalah. Tapi udah melanggar bismillah lagi. Nah, ini masalahnya. Mengatasnamakan Allah gitu kan. Ya. Jadi ini dulu ya, hatinya diislah untuk melakukan sesuatu. Bismillah. Ya. Ketika anak kecil dulu anak ada faedah dari teman ya. Dulu waktu di SD itu memang lomba azan sering, alhamdulillah, dan beberapa kali juara Jakarta Selatan. Ada faedah dari teman. Antum kalau misalnya mau show di depan orang, masih kecil kita, masih kelas 4, kelas 5, baca Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri. Itu dari kecil tuh ditanam sama teman. Padahal temannya sendiri belum tentu bisa dia tampil, beneran. Teman-teman suka melawak dia. Kalau melawak lucu banget, alhamdulillah. Tetapi giliran tampil gak bisa. Tetapi ada satu ini. Ini ibarat iblis yang ngasih bisikan ke Abu Hurairah. Iya. Benar omongannya ini. Bilang, Rabbi surali sadri wa yasirli amri. Wahlul ughdatam min lisani yafqahu qawli. Oke. Setiap mau lomba, dari kecil kayak gitu. Rabbi surali sadri. Oh, udah tahu. Ya Allah, lapangkanlah dada saya. Dari tenang. Dan itu happening. Alhamdulillah. Sampai sekarang. Iya, sampai sekarang. Itu ketika dulu, alhamdulillah. Ah, baik. In kita asbab syirik wa tahaqquq butlanihi. Fazalat minha tilkal munaza'at allati kanat mashghulatan atau allati kanat mashghulatun atau mashghulatan sahih, mashghulatan biha. Fazalat maka hilanglah, anyahlah, terhapuslah. Minan nafs, dari jiwa. Apa yang terhapus dari jiwa? Munazaat, pertikaian. Jadi badai yang berkecamuk di jiwa itu hilang dengan cara apa? Bertauhid. Allati kanat, yang mana badai tersebut kanat, jiwa kita itu mashghulatan biha, tersibukkan dengan ha di sini kemunazaat. Jadi kadang jiwa kita itu tersibukkan dengan badai yang berkecamuk di dalamnya. yang kadang boleh jadi bibir tersungging senyum, namun hati terombak badai. Bisa juga ngomong. Misalnya gitu kan. Boleh jadi wajah itu mimiknya senyum, tapi bagi orang yang terdekat dengan antum, antum mengerti, dia akan mengerti di balik senyum ini ada kegoncangan. Kegoncangan jiwa. Mungkin karena enggak bisa menjawab pertanyaan kapan nikah. Goncang Mas, kan? Itu pertanyaan master, ya pertanyaan yang bisa membuat mimik orang berubah. Ditanya, kapan kamu nikah? Jawabannya gampang. Insyaallah bulan Mei. Maybe yes, maybe no. Gampang kan? Relatif. Serahkan kepada Allah. Kalau antum ditanya sama orang yang sudah nikah, kapan kamu nikah? Kapan nikah? Antum jawab, kapan nambah? Balas dia beneran. Antum nanya anak kapan nikah, antum sedih kapan nambah? Baru satu aja. Bisa, bisa, bisa. Itu kata kunci dari anak ya. Jadi gelombang munazaat yang hati-hati itu bisa hilang dengan tauhid. So bisa saja kita merasakan kegoncangan itu karena memang kita kurang bertauhid misalnya. Atau mungkin memang itulah sebabnya. Kita tersibukkan dengan bergantung kepada makhluk, ya itu karena bergantung dengan makhluk. Sebagaimana kata Rasulullah SAW, barang yang maknanya anak takutnya salah lafal karena udah lupa sedikit. Barang siapa yang bertawakal atau menggantungkan kepada selain Allah, maka Allah akan menjadikan dia tergantung padanya. Bighairillah man ta'allaqa syai'an, man 'allaqa syai'an bighairillah wakkala ilaihi atau wukila ilaihi. Barang siapa yang menggantungkan sesuatu kepada selain Allah, maka Allah dia akan disodorkan hanya padanya, tergantung banget padanya. Ya. Jadi kadang baiknya kita tersibukkan dengan Allah saja. Kalau memang ada perseteruan di hati. Tetapi bukan berarti gak mesti itu buruk. Maksudnya setiap manusia ada gelombang-gelombang dan badai di dirinya. Itu wajar. Terutama anak muda gitu kan. Yang memang belum seberapa ujiannya. Kemudian Allah uji. Dan Masya Allah itu makan masing-masing ada ujian masing-masing yang kadang ujian tersebut tidak bisa kita jadikan barometer untuk orang lain. Dan juga keterjadian orang lain itu belum tentu juga bisa dikiaskan dengan keterjadian kita meskipun pokoknya sama. Ya. Atau misalnya terfitnah di masalah harta. Anda juga di masalah harta. Covernya sama di masalah harta. Tapi kan kasusnya beda. Antum kasus riba, anak kasus korupsi misalnya. Sehingga mungkin menanggulainya itu beda. Mungkin antum juga korupsi, anak juga korupsi. Tapi nilainya beda. Atau sama-sama korupsi, tapi caranya beda. Itu masing-masing Allah titipkan permasalahan-permasalahan. Yang mana tidaklah Allah menitipkan permasalahan pada kita kecuali untuk supaya kita mencari jawabannya pada Allah Subhanahu wa taala. Oke, kemudian wajtama'a hammuha 'ala man ayqanat bil qudumi 'alaihi wal masir 'alaihi. Wajtama'a hammuha. Hamnya ham kegalauannya itu, keinginannya itu berkumpul kepada zat, kepada pihak, kepada Allah yang jiwa tersebut meyakini bil qudumi alaihi, meyakini akan datangnya dia pada Allah taala, wal masir ilaihi, yang meyakini juga dia akan kembali kepada Allah taala. Ini sebenarnya maknanya dalam semua, cuman begitu lemahnya ana dalam menjelaskan. Sebenarnya ini dalam sekali semua makna. Fawajjahal 'abdu wajhahu bi kulliyatihi ilaihi. Fawajjahal 'abdu wajhahu bi kulliyatihi ilaihi. Maka hamba tersebut akan mengarahkan, menghadapkan wajahnya secara total, secara totalitas kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa aqbala biqalbihi wa ruhihi wa hammihi ilaihi. Dan kemudian dia akan menerima, ya, menghadapkan juga bisa, biqalbihi dengan qalbnya, dengan ruhnya, dengan hammihi nafs jiwanya. Jadi yang bilang qalb, ruh dan jiwanya atau keinginannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Fastaslama. Fastaslama wahdahu zahiran wa batinan. Maka dia pun menyerahkan hanya kepadanya secara lahir, secara batin. Masyaallah. Wastawa sirruhu ala niyyatihi, dan juga akan seimbang di sini, ya, antara sirnya dan alaniyahnya. Ya, antara sirnya dan alaniyahnya. Sir itu di kesendiriannya maupun alaniyah di bersama manusia. Dan endingnya dia akan berkata la ilaha illallah mukhlishan min qalbi. Yang berkata la ilaha illallah secara ikhlas dari kalbunya. So kita bilang la ilaha illallah mudah, tapi kalbu kita enggak menghayatinya. Yang kata Nabi, man qala la ilaha illallah dakhala jannah mukhlishan, yaitu enggak sekedar menuturkan la ilaha illallah saja, tapi ininya juga ada, hatinya juga ada. Oleh karena itu penguatan jiwa kita itu dengan la ilaha illallah, ya, dengan la ilaha illallah, dan benar-benar memaknai bahwasanya apa yang ada pada kita sekarang itu harus ada sisi ubudiyah. Antum apa sih yang antum inginkan? Apa yang antum inginkan? Jika itu sesuatu yang mubah, maka niatkan la ilaha illallah ubudiyah. Antum sekarang bekerja di bidang apa? Bidang umum, tidak ada nafas agama. Tapi jadikan la ilaha illallah tersemat atau menjadikan itu berdasarkan la ilaha illallah, maka itu akan ada sisi umudiyahnya insyaallah taala. Akan ada sisi kuatnya. Kita lihat para ulama, mengapa mereka beda dengan para pekerja seperti kita? Ya mungkin kerjaan kita apa? Teknisi, tukang bersih-bersih, atau guru biasa, atau kenapa para ulama sampai usia tua masih tetap ngajar? Bahkan ketika mereka sakit, mereka masih membaca kitab-kitab. Dengan khilafnya ulama masih membaca. Kuat. Karena mereka tertanam la ilaha illallah dalam amalan mereka. Amalan mereka. Ya. Ya, ditanamkan qalbu dan la ilaha illallah, dan sebagaimana tadi ana bilang juga, dan semoga ini menjadi contoh baik juga. Kenapa sampai sekarang alhamdulillah kita bisa tetap konsisten la ilaha illallah. Karena la ilaha illallah. So, kalau misalnya antum diusir, majelis antum diusir, apakah selesai sudah? Ngaji selesai? Enggak. Ardullahi wasi'ah. Bumi Allah itu luas. Meskipun manusia satu kota itu enggak menghendaki antum ngajar di kota itu, masih ada bumi Allah yang luas untuk antum berdakwah. Ketika keluarga antum tidak menerima dakwah antum, masih ada bumi Allah yang luas untuk antum berdakwah. Malah ketika antum menggantungkan bahwa saya dakwah itu hanya di masjid ini saja, ketika antum diusir, antum akan sakit hati benar-benar dan tidak meneruskan dakwah. Tetapi sekali ardullahi wasi'ah, bumi Allah itu luas dan hamba Allah itu terlalu banyak untuk dihitung, sehingga jangan berpikir mentok di situ saja, melainkan ketika kita di atau meninggalkan sesuatu dan Allah menghendaki yang terbaik, maka pasti akan Allah berikan yang lebih baik. Dan itu yang terjadi di kajian-kajian kita sebenarnya. Allah. Berkali-kali terjadi di Yusuf sini, ada yang Allah sediakan lebih baik, available, yang lebih baik. Di sini hilang, dihapus, diusir lagi. Available di tempat yang lebih baik. Ya. Dan kalau misalnya anda memperhatikan, Masya Allah, Alhamdulillah, Pak Sultan tahu juga bagaimana di Cilitan. Di Cilitan dulu, kita dimusuli, maksudnya anak pribadi. Sebagai pemateri yang bukan orang asli dari RT situ, kemudian masih muda dan pakaiannya beda, jenggotnya beda, ketika itu dimusuhi, Pak. Nah, mungkin teman-teman ada yang udah pernah kesulitan. Dan sekarang alhamdulillah orang-orang menerima. Ardullahi wasi'ah. Nah, sekarang kita ngajar di beberapa tempat. Itu tempat-tempat yang kita tidak menyangka kita akan mengajar di sana. Kenapa? Ardullahi wasi'ah. Ketika antum dibuang dari suatu tempat, sebenarnya itu bukan dibuang, tetapi Allah menyediakan tempat yang lebih baik untuk kita. Tetapi tetap kita harus mempertahankan sesuatu yang layak dipertahankan. Ya, insyaallah taala. Ya. Apa tadi kuncinya? La ilaha illallah, Muhammad Rasulullah. Yang antum pelajari demi Allah berkaitan dengan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah semuanya. Al-Qur'an, hadis, fiqih, tazkiyatun nufus. Ya. Sehingga ketika misalnya ada orang yang memeriksa bahwasanya semua ini, adakah yang menyimpang dari semua ini? Ketika misalnya ada, maka astagfirullah. Tapi ketika tidak ada, akan terus dicari. Dan semakin mencari kesalahan, sebenarnya orang itu semakin memalukan. Semakin malu orang. Kenapa? Ternyata dikorek-korek semakin tertemukan kebenaran. Dan semoga orang-orang yang membenci kaum muslimin yang berusaha belajar, terutama anak-anak muda yang berusaha belajar dengan baik Al-Quran dan Sunnah, semoga orang yang semakin benci, semakin mengorek-orek, justru semakin mendekati hidayah. Amin. Amin. Dan Allah antum sekarang masih usia belia kita semua. Ujian semakin berat, semakin berat. Ketika antum ketika di usia muda sudah teruji dengan berat, maka insya Allah semakin nanti semakin terasa. Insya Allah. Ya. Bukan berarti kita harus menunggu usia tua dulu baru kita terasa. Tua yang terasa itu tidak akan terjadi sebelum muda yang teruji. Gak mungkin dia tua itu udah terasa kecuali dia telah mengalami masa muda yang teruji. Ketika masa muda dia tidak teruji, imma dia gak bakal sampai masa tua karena mati duluan, menyerah duluan, imma tuanya itu tidak ada seberapa. Maka kalau kita lihat orang-orang tua, kenapa mereka begitu tua? Karena mereka telah teruji. Maka gak masalah kalau antum di muda, ujian, kesulitan, capek, itu modal supaya antum bisa menarik nafas panjang di usia tua insyaallah taala. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah akan kita ketemu lagi insyaallah.